إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، كذا كان بجا dari kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kita akan pelajari dalam bab adab ini tentang adab talabul ilmi dan juga masih berkaitan dengan keutamaan ilmu, khususnya ilmu yang dinukil dari Quran wa Sunnah dari aqwal salaf, sehingga dikatakan dalam judul bukunya oleh Ibn Rajab Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Ilmu khalaf tentunya ilmunya orang-orang belakangan, dan kalimat khalaf biasanya dipakai untuk sesuatu yang jelek. Kalau sesuatu pengikut-pengikut yang di belakang yang baik biasanya disebut dengan tabi'in, tabi'it tabi'in atau tabi'ina lahum bi ihsan, para pengikut. Tapi kalau khalaf artinya orang yang datang di belakang tapi tidak ngikut yang di depan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran faqalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattahbus wattaba'u syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa khalafa min ba'dihim khalfun, setelah berbicara tentang anbiya, setelah berbicara tentang orang-orang saleh, para nabi, para rasul, kemudian Allah katakan wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat, dan kemudian datang satu golongan di belakangnya yang tidak seperti yang lebih dulu. Datang di belakangnya tidak seperti yang di hadapannya atau yang sudah lebih dulu datang. Ini tidak seperti para rasul, tidak seperti orang-orang saleh, tetapi adha'u syahawat, adha'u shalah wattaba'u asyahawat, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Sehingga khalaf sering dipakai pada perkara-perkara atau pada orang-orang generasi-generasi yang tidak mengikuti generasi pertamanya. Qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kata beliau, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin dan semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya seluruhnya, dan semoga diberi salam dengan tasliman kathira. Amma ba'du, adapun selain daripada itu, fahadihi kalimatun mukhtasarah fi makna ilmu, ini adalah kalimat yang ringkas tentang makna ilmu. Wanqisamuhu ila ilmin nafi' wa ilmin ghairu nafi', kata beliau, ini adalah kalimat yang ringkas tentang makna ilmu yang nafi' dan apa makna ilmu yang ghairi nafi', ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti beliau akan menjelaskan dalam kalimat-kalimat ringkas ini perbedaan dua ilmu, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa tanbih ala fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, dan juga sebagai peringatan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmunya orang-orang khalaf. Fa naqulu wa billahi al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka aku katakan dan kepada Allah lah tempat kita meminta pertolongan, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Qad dzakara Allah taala fi kitabihi al-'ilm taratan fi maqamil madhi wa huwa 'ilmun nafi', wa dzakara al-'ilm taratan fi maqamil dzam wa huwa al-'ilm alladhi la yanfa'." Kata Ibn Rajab rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ilmu. Kadang-kadang Allah sebutkan tentang ilmu dengan pujian-pujian, yaitu terhadap ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu tapi dalam konteks cercaan. Allah cerca, Allah bantah dan Allah jelekkan, yaitu ilmu yang ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Kita lihat yang pertama. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, fa ammal awwal fa mithlu qawlihi ta'ala. Adapun yang pertama berarti ilmu yang bermanfaat, seperti dalam Al-Qur'an Allah katakan, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Taib, ini konteksnya memuji atau mencerca orang yang berilmu? Hah? Memuji, bahkan membanggakan. Lihatlah, apa sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Berarti dalam konteks pujian. Kalau dalam konteks pujian, berarti yang dimaksud ilmu di sana adalah ilmu nafi', ilmu yang diamalkan dalam bentuk nyata, ilmu yang dipraktekan, ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal-amal saleh. Maka Allah katakan, lihatlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apalagi kalau lihat awal kalimatnya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dalam keadaan dia khusyuk berdiri dan sujud takut kepada hari akhirat dan mengharap rahmat dari Allah? Apakah sama mereka yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Berarti konteksnya membanggakan orang berilmu. Ini konteksnya fil madhi, dalam pujian. Ayat lainnya Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, dan juga para malaikat-malaikatnya, dan juga orang-orang yang berilmu, mereka juga mempersaksikan dan mereka menegakkan keadilan. Disebutkan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, dalam konteks dam atau dalam konteks madah, dalam konteks pujian atau dalam konteks cercaan? Dalam konteks pujian. Bahkan Allah sebutkan setelah menyebut dirinya dan kemudian menyebut para malaikatnya, kemudian menyebut para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga para malaikatnya mempersaksikan, dan juga para ulul ilmi. Berarti syahadatuhum, persaksian mereka setelah persaksian para malaikat. Masya Allah, ini pun pujian. Berarti kira-kira ulul ilmi ayu ilm, ilmu nafi' atau ilmu ghairu nafi', ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat. Kalau sedang dipuji, berarti ilmunya jelas ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa qur rabbi zidni 'ilma." Katakan, "Rabbi zidni 'ilman." Ya Allah, tambahilah aku ilmu. Bukan hanya dipuji oleh Allah, tetapi disuruh untuk meminta tambahan ilmu. Disuruh untuk mengucapkan, "Rabbi zidni 'ilma." Ya Allah, tambahilah aku ilmu. Ini pun tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang akan takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Tentunya ini pun ilmu nafi' karena konteksnya konteks pujian. Allah memuji mereka-mereka yang berilmu bahwa mereka memiliki khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, tentunya ilmu nafi'. Wa ma qassa Allah Subhanahu wa taala min qissati Adam wa ta'limihi al-asma'a wa 'aradahum 'ala al-mala'ikati. Dan juga apa yang Allah kisahkan Subhanahu wa taala tentang kisah Adam alaihi salam dan bagaimana diajarkannya Adam tentang nama-nama segala sesuatu dan kemudian ditunjukkan kepada para malaikatnya. Wa qawluhu dan juga ucapan mereka ketika ditanyakan kepada para malaikat, coba apa nama-nama ini semua? Maka dijawab oleh para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha berilmu, dan engkau lah yang maha memiliki hikmah. Tentunya yang Allah ajarkan kepada para malaikatnya, yang Allah ajarkan kepada Adam adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa ma qassa Allah Subhanahu wa taala min qissati Musa alaihi salam, dan juga apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa diajak bicara oleh Nabi Khidir dan Khidir berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kata Khidir kepada Musa alaihi salam, hal attabi'uka, kata Musa alaihi salam kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kata Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir, bolehkah aku ikut kepadamu agar engkau mengajari aku ilmu-ilmu yang engkau telah diberi ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Aku mau ikut engkau, yaitu agar engkau mengajari aku ilmu sebagaimana engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tetapi kadang-kadang Al-Qur'an berbicara tentang ilmu tapi Allah mencercanya. Berarti ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang tidak nafi'. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, kata Ibn Rajab, wa qad akhbara an qaumin annahum utu 'ilman wa lam yanfa'hum 'ilmuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pula tentang satu kaum yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ilmu tersebut tidak memberikan manfaat kepada orang tersebut, ilmunya tidak nafi'. Yani bukan karena masalah apa yang terkandung dalam ilmu itu, bukan, tapi orangnya tidak mengambil manfaat dari ilmu yang telah diketahuinya. Orang-orangnya dalam keadaan tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalu alladziina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang diberi Taurat, zatnya, zat ilmu yang ada dalam Taurat adalah nafi', hak. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka yang diberi tidak mau memanfaatkan ilmu tersebut. Maka Allah katakan, matalul ladzina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Sesungguhnya permisalan mereka-mereka yang diberi Taurat tetapi kemudian mereka tidak mau mengamalkannya, tidak mau menerapkannya. Maka kata Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara, sungguh dia seperti keledai yang memikul kitab-kitab di atasnya, yang memikul benda-benda di atasnya atau barang-barang di atasnya. yakni dia membawa Taurat tetapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu ilmu yang Allah berikan pada mereka melalui Nabiullah Musa, tapi mereka tidak mau mempelajarinya, enggak mau menerapkannya. Maka kata Allah, permisalan mereka seperti keledai yang membawa beban dibawa di atas punggungnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dibawa di atasnya kitab tafsir Ibnu Katsir, dibawa di atasnya kitab-kitab. Keledainya tetap keledai. Keledainya tetap dungu, tetap bodoh. Kenapa? Dia hanya membawa, tetapi enggak ngerti apa yang dimaksud. Dia enggak tahu, enggak mempelajarinya, enggak menerapkannya, enggak mengamalkannya. Maka kata Allah, mereka orang-orang Yahudi yang diberi Taurat, tetapi mereka tidak mau menerapkannya, enggak mau mempelajarinya, maka mereka seperti keledai yang membawa barang-barang di atasnya. Qanifina'azakumullah. Allah juga berfirman tentang seseorang yang pernah diberi ilmu tetapi tidak dimanfaatkan ilmunya. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kata Allah, kisahkan satu kisah tentang seseorang yang kami beri ayat-ayat kami, kata Allah, fansalakha minha, tetapi dia keluar, meninggalkan ilmu tadi, ayat-ayat yang Allah berikan kepadanya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang yang sesat. Dia sesat dalam keadaan pernah tahu ayat-ayat Allah SWT. Berarti ilmu yang dia punya, ilmu yang tidak nafi', dalam artian ilmunya tidak dipelajari atau tidak diterapkan, tidak diimani, tidak dipraktikkan. Maka dikatakan dengan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, fansalakha minha, orang itu keluar daripadanya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wa tabi'a hawah. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami bisa memuliakannya dengan ilmu itu. Kalau saja dia mau menerapkan ilmunya, niscaya kami akan memuliakannya, kata Allah. Kami akan memuliakannya kalau saja dia mau mengikuti ilmu itu. Demikian kata Allah SWT. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi sayang, dia lebih memilih untuk tetap di bumi, tidak mau diangkat, tidak mau dimuliakan. Wattaba'a hawahu, dan kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Famatsaluhu kamatsalil kalb, maka permisalannya seperti anjing. In tahmil 'alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Kalau engkau beri beban, dia menjulurkan lidahnya. Tidak diberi beban, juga dia menjulurkan lidahnya. Lihat permisalan mereka, Yahudi yang diberi Taurat tapi mereka tidak mau mengamalkannya, dikatakan keledai. Sekarang orang yang diberi ayat-ayat kami, kata Allah, tapi dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat kami, dikatakan seperti anjing yang diberi beban ataupun tidak diberi beban, tetap menjulurkan lidahnya. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan pula oleh Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna wa yaqulun sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuh. Kata Allah, dan setelah mereka datanglah generasi yang menerima kitab ini, mereka tetapi mengambil perhiasan-perhiasan dunia, yakni meninggalkan ilmunya, meninggalkan kitabnya, dan dia lebih memilih perhiasan-perhiasan dunia. Kemudian berkata, sayughfaru lana, sungguh kita nanti akan diampuni, katanya. Wa in ya'tihim 'aradun mithlu ya'khudhuh, tetapi kalau dia mendapatkan lagi atau dia dihadapi lagi dengan perhiasan dunia, dia ambil lagi. Lihat, orang yang dikasih ilmu tapi lebih memilih dunia. Fadhilna a'azakumullah. Tentunya Ibnu Rajab rahimahullah mencontohkan dua ilmu ini yang ternyata ilmunya sesungguhnya al-haq, hanya satu, al-haq, yaitu ayat-ayat Allah SWT, Alkitab. Hanya saja manusia, ada yang mengambilnya untuk diamalkan, ada yang mengambilnya bukan untuk diamalkan. Maka orang yang mengambilnya untuk diamalkan, Allah puji mereka sebagai orang-orang yang berilmu, dan Allah puji dengan kalimat hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah puji orang-orang yang memanfaatkan ilmunya dan menerapkan ilmunya dengan pujian-pujian. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah mereka orang-orang yang berilmu, kata Allah. Dan yang mempersaksikan tentang keesaan Allah, tauhid Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian para malaikatnya, dan mereka orang yang berilmu, terus dipuji oleh Allah. Siapa yang mempelajari ilmu tersebut untuk diamalkan? Tetapi kalau ada orang yang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka na'udzubillah, kita berlindung daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari orang yang model seperti ini. Mengerikan. Allah cerca dengan cercaan-cercaan yang mengerikan. Allah katakan seperti mereka itu seperti keledai, diberi oleh Allah Taurat tapi mereka tidak memikulnya, tidak mau menerapkannya. Kama dzalil himara yahmilu asrara, seperti keledai yang membawa beban-beban. Demikian pula ketika mereka, ada seorang yang pernah diberi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi ayat yang pernah diketahuinya ditinggalkan oleh dia. Dan dia lebih memilih hawa nafsunya. Allah katakan kama dzalil kalb, seperti anjing yang dalam keadaan diberi beban ataupun tidak diberi beban tetap menyuruhkan lidahnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka yang pernah diberi kitab tetapi kemudian mereka lebih memilih dunia. Allah cerca mereka dengan cercaan-cercaan yang jelek. Berarti ikhwanu fillah a'udzukumullah, kalian para thullabul ilm, kalian para pencari ilmu, kalau meniatkan mencari ilmu ini bukan karena Allah, bukan untuk diterapkan, hati-hati. Ya wailakum, hati-hati kalian akan menjadi orang yang lebih jelek daripada orang-orang bodoh. Lebih jelek daripada mereka orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh tidak mengerti, tidak tahu, mereka punya udzur, saya enggak ngerti. Tetapi kalian thullabul ilm, setelah mempelajari Quran, setelah mempelajari sunnah, setelah mempelajari ayat-ayat Allah dan ucapan-ucapan para ulama dari kalangan salaf, kemudian kalian tidak menerapkannya, kalian lebih memilih dunia, kalian lebih memilih perhiasan-perhiasan dunia, maka seperti yang Allah katakan ini, kamu itu diberi ayat-ayat kami, kemudian fansalakha minha, kalian diberi Taurat tsumma lam yahmiluha, kemudian kalian tidak memikulnya, seperti Yahud yang diberi Taurat, hanya saja kalian diberi ayat-ayat Al-Quran, diberi hadis-hadis Rasulullah, thumma lam yahmiluha, kemudian kalian tidak mau memikulnya. Kama dzalil himar yahmilu ashara, maka na'udzubillah akan menjadi seperti keledai yang di atasnya diberi berbagai macam kitab-kitab, di berbagai macam beban-beban. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran ilmu yang tidak bermanfaat bagi dia. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi dia karena dia tidak mau menerapkannya, tidak mau mempraktekannya. Wa qala rahimahullah, dan berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullah, wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa adallahu Allahu ala ilmin, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Konteksnya pujian atau cercaan? Cercaan. Seperti dikatakan adallahu Allahu ala ilm, kami sesatkan, kata Allah, di atas ilmu. Disesatkan di atas ilmu. Apa bisa orang dalam keadaan punya ilmu tapi sesat? Bisa. Kalau dia tahu ilmu tapi tidak yakin, tahu ilmu tapi enggak menerapkan, tahu ilmu tapi dia enggak peduli, maka orang ini adallahu Allahu ala ilmin, orang ini disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia mengerti. Berarti ilmu itu bagi dia la yanfa', ilmu itu bagi dia tidak bermanfaat. Sehingga Al-Quran Allah sebutkan dengan kalimat yudhillu bihi man yasha', yahdi bihi man yasha'. Yahdi bimada? Yahdi bil Qur'ani man yasha' wa yudhillu bihi man yasha'. Allah memberikan hidayah dengannya siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan dengannya siapa yang dikehendakinya. Sepintas kelihatannya aneh, Bagaimana Al-Quran kok bisa menyesatkan? Al-Quran ini, kata Allah, Allah menyesatkan dengan Quran ini siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberikan hidayah dengan Quran ini kepada siapa yang dikehendakinya. Qanibidin a'azakumullah. Tentunya maknanya seperti yang diterangkan tadi, bahwa siapa yang memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dan diterapkannya, maka dia mendapatkan hidayah. Dan siapa yang mempelajarinya kemudian bukan diterapkan, tetapi diutak-atik oleh mereka, ditarik ke sana, ditarik kemari sesuai dengan hawa nafsunya, maka dalal, dia akan menjadi sesat. Dalam keadaan tahu Quran, dalam keadaan dia mengerti ayat-ayat Al-Quran, tetapi dia yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Qul inna a'udzubikumullah wa 'ala ta'wili man ta'awwala al-ayah 'ala 'ilmin 'inda man adallahu Allah. Ini menurut mereka-mereka yang menafsirkan ayat ini, adallahu Allah 'ala 'ilmin, bahwasanya maknanya adalah orang yang sudah tahu ilmu tapi ditakdirkan sesat orang ini. Qul inna a'udzubikumullah. Kenapa? Karena ilmunya bagi dia tidak bermanfaat. Satu orang diberi ilmu jadi baik. Ternyata orang kedua diberi ilmu, tidak jadi baik. Ilmunya sama min al-Qur'ani wa sunnah, ilmunya sama dari aqwali salafil ummah, ilmunya persis sama, bahkan diajari dalam satu majlis. Diajari dengan ilmu yang sama, di satu majlis yang sama, oleh guru yang sama. Ulama, alim min al-ulama ahli sunnah, diajari tafsir, diajari hadis, diajari berbagai macam ucapan-ucapan para sahabat. Yang satu jadi baik, yang satu tidak jadi baik, malah dia menjadi jahat, menjadi sesat. Kira-kira yang salah ilmunya atau orangnya? Yang salah? Ya orangnya. Ilmunya baik, ilmunya bagus, yang ngajarkannya ahlus sunnah, yang diajarkannya pemahaman ahlus sunnah, bersumber dari kitab wa sunnah, dari ucapan-ucapan para salaful ummah, masya Allah. Hanya yang satu mengamalkannya, yang satu tidak peduli dengannya. Hafal? Hafal. Kamu hafal? Hafal saya. Kamu ngerjakan? Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung pada Allah SWT dari godaan syaitan. Menghafalkan Quran, ikut menghafalkan Quran. Menghafalkan hadis, ikut menghafalkan hadis. Menghafalkan kitab-kitab para ulama, matan-matan para ulama, juga dia ikut menghafalkannya. Tapi keluar yang ini menjadi seorang saleh ahli sunnah, yang ini menjadi pedagang yang jual beli ayat-ayat Al-Quran. Yang jual belinya jual beli fatwa. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Apa sebabnya? An-niyah fil qalb. Niat dalam hati berbeda. Dia niat ingin mengamalkan. Ini dari awal duduk niatnya bagaimana saya nanti bisa cari duit. Bagaimana saya bisa cari dunia. Orang yang demikianlah yang dibanggakan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang yang mana? Yang ilmunya bermanfaat bagi dia atau yang ilmunya tidak bermanfaat bagi dia? Orang yang menerapkan ilmunya pada dirinya sehingga dia betul-betul menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang yakhsyallah, sebagaimana Allah katakan innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sedangkan orang yang ini, yang kedua, dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih ucapan para ulama, tetap enggak berubah. Tetap dia menjadi seorang yang asi, ahli maksiat. Tetap menjadi orang yang tidak pernah bertambah ibadahnya, bertambah imannya, tidak pernah. Khamilin a'azakumullah. Orang yang kedua inilah yang tercela. Yang Allah katakan dalam ayat tadi, ceritakanlah. Watslu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina. Ceritakanlah pada mereka orang-orang yang kami pernah berikan ayat-ayat kepadanya. Fansalahu minha, ternyata orang itu meninggalkan ayat-ayat tersebut. Dan kemudian atba'ahu syaitan, fakana minal ghawin, akhirnya dia jadi sesat mengikuti syaitan. Kata Allah, walau syi'inna, narafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami bisa memuliakan dia. Tetapi sayang dia lebih milih untuk rendah. wattaba'a hawah, dan lebih milih untuk mengikuti hawa nafsunya sendiri. Kasihan dia. Dimuliakan dengan Quran enggak mau, dimuliakan dengan hadis enggak mau, dimuliakan dengan ilmu enggak mau. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dia lebih memilih untuk tetap di bawah, untuk tetap rendah di bumi mengikuti hawa nafsunya. Hati-hati. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada semua thullabul ilm, dan tentunya saya bersama-sama untuk sama-sama untuk jangan sampai menjadi orang yang sejenis ini. Dapat ilmu tidak bertambah akhlak baiknya. Dapat tambahan ilmu tapi tidak bertambah ibadahnya. Dapat tambahan ilmu tapi tidak bertambah baik, tidak bertambah saleh, tidak bertambah rajin beribadah, tidak bertambah khusyuk. Maka berarti ilmunya bagi dia la yanfa', atau ilmu yang ghairu nafi'. Qul inna a'udzukum Allah. Wa ammal ilmu alladhi dzakarahu Allah taala 'ala jihati dzam. Adapun ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk cercaan. Kalau tadi ilmunya bagus. Ilmunya ilmu Quran wa sunnah. Tapi orangnya yang tidak mau mengamalkan ilmu, maka dikatakan ghairu nafi', tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dari sisi apanya? Sisi ilmunya, zatnya, atau sisi orangnya? Orangnya. Orang yang tidak mengambil manfaat. Sekarang ada yang la yanfa', tidak bermanfaat, bukan karena orangnya, tapi memang zat ilmunya tidak bermanfaat. Dicontohkan lagi oleh Ibn Rajab rahimahullah. Ammal ilmu alladhi dhakarahu Allah ta'ala ala jihati dhammi lahu. Adapun ilmu yang Allah mencerca zat ilmunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencercanya, menjelekkannya, dan melarangnya untuk dipelajari. Di antaranya adalah ilmu sihir. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu. Ya ta'allamun, maknanya mempelajari ilmu. Tapi ma yadurruhum, ilmu yang membuat madarat mereka, wala yanfa'uhum, dan enggak memberikan manfaat untuk mereka. Allah katakan ya ta'allamun, mereka belajar, mereka mencari sesuatu ilmu, tetapi ilmu yang kata Allah yadurruhum wala yanfa'uhum, membuat madarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Walaqad 'alimu لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Kata Allah, dan mereka telah tahu barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, membeli ilmu tersebut, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia enggak akan mendapatkan bagian di akhirat. Siapa yang mengambil ilmu itu, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, dan dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Lihat, ilmu sihir Allah cerca sebagai ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah larang mempelajarinya. Barang siapa yang mempelajarinya, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain masih tentang sihir. Falamma ja'ahum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kata Allah, ketika datang rasul-rasul kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, farihu bima 'indahum min al-'ilm, mereka lebih senang, mereka lebih gembira dengan ilmu yang mereka punya. Ilmu nafi' atau ilmu yang mudarat? Ilmu yang mudarat. Ilmu sihir diantaranya, dan ilmu-ilmu dalal, ilmu-ilmu kesesatan. Farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan sungguh pantas mereka untuk ditimpakan azab karena apa yang mereka perolok-olokkan. Nabi membawa ilmu yang nafi', tapi mereka bangga dengan ilmu yang tidak nafi'. Kami punya ilmu sendiri, kami lebih alim, kami punya ilmu lain selain itu. Khana ibn a'azak bila kaum muslimin yang saya hormati. Disebut juga dalam ayat lain, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Allah katakan bahwa mereka ya'lamuna, apa makna ya'lamun? Mengetahui ilmu, tapi ilmu minal hayati dunya, mereka tahu ilmu tentang ilmu-ilmu dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun, tetapi mereka lalai tentang ilmu-ilmu yang di akhirat, atau ilmu-ilmu tentang akhirat. Ilmu dunia ngerti, ilmu akhirat gak ngerti. Fanibirin azakumullah. Apa ilmu-ilmu dunia? Semua ilmu-ilmu yang tidak berkait dengan agama, semua ilmu-ilmu yang tidak berkait dengan Quran wa sunnah, gak berkait dengan masalah akhirat. Maka itu ilmu dunia. Kata Allah, bagaimana mereka mempelajari ilmu-ilmu dunia, ternyata ilmu akhirat, hum ghafilun, mereka lalai, mereka enggak ingat, mereka enggak pernah mempelajarinya. Walidzalika ja'at as-sunnah bitaqsimil ilmi ila nafi' wa ghairi nafi'. Oleh karena itu as-sunnah datang dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dibedakan mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat. Wal isti'adah minal ilmi alladhi la yanfa'. Dan diajarkan pula untuk meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat kita katakan Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahilah aku ilmu, itu ilmu yang bermanfaat. Naam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan juga rizqan tayyiban, rizki yang baik, dan amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Meminta ilmu yang nafi', nafi' min jihataini, bermanfaat dari dua sisi. Bermanfaat dengan makna ilmunya ilmu yang hak, bukan ilmu-ilmu yang jelek, tetapi ilmu-ilmu yang hak yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini sisi pertama. Dan juga kita meminta ilmu nafi dari sisi kedua. Yani, ya Allah, aku meminta ilmu yang aku menegakkan ilmu tersebut, yang ilmu itu akan memperbaiki aku, menjadikan aku lebih saleh, lebih baik, lebih beriman, lebih bertambah amal salehnya dan seterusnya. Yani, jadikanlah ilmu itu bermanfaat bagiku. Dan sebaliknya diajarkan pula dalam sunnah isti'adah, a'udzu billahi min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min jihatain juga, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti ilmu sihir, ilmu filsafat, ilmu-ilmu sesat. Dan juga aku berlindung kepadamu dari ilmu la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yani, jangan sampai aku mendapatkan ilmu tetapi aku enggak bisa memanfaatkan ilmu. Jangan sampai, ya Allah, jadikanlah ilmu itu bermanfaat bagiku. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajari aku ilmu yang bermanfaat dan ajarilah aku memanfaatkan ilmu yang Engkau berikan padaku. Meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta pula agar kita bisa memanfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Qul inna a'udzubikumullah, demikian disebutkan ayat hadis-hadis yang satu persatu oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau kana yaqul, bahwa beliau pernah berkata, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku meminta, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak memiliki kekhusyuan, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Berlindung dari empat perkara. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, aku berlindung min haula'i al-arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat perkara ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan al-talaba rahimani wa rahimakullah. Kita akan bacakan hadis-hadis berikutnya insyaallah pada kajian mendatang biiznillah. Kalian hafalkan masing-masing dalil, dalil tentang ilmu yang bermanfaat, dalil tentang ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mencerca mereka karena mereka tidak memanfaatkan ilmu, dan ilmu-ilmu yang memang zatnya jelek dan tidak boleh dipelajari. 1, 2, 3 paling sedikit. Kalau dalilnya 2, 2 jadi 6. Kalau 3, 3 jadi 9. Yang jelas kalian tahu dalilnya satu persatu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat karena orangnya, dan yang ketiga ilmu yang tidak bermanfaat karena memang zat ilmunya jelek dan tidak boleh dipelajari. Yang keempat, hadis ini kalian hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.